dalam sholat khusyuk. Tapi ingat, jangan sholat khusyuk ini terus gini, Ustaz, beb, caranya sholat khusyuk ini apa? Nah, saya kasih rumusnya sholat khusyuk. Terus gak usah pelatihan-pelatihan sholat khusyuk. Dia kali kabeh kok nih. Saya pernah ceramah bareng diundang ke luar pulau bareng dengan pelatihan sholat khusyuk. Lho wong sembahyang kok gawe latihan? Masa mau bal-balan ono latihane? Gak jelas blas. Kemudian pelatihan itu disuruh nangis. Orang itu harus nangis. Ini semuanya. Kemudian saya disuruh ngasih, gimana Habib menurut sampean? Kok ini tak pikir-pikir gak jangkep utekmu? Lho apa? Lho wong ate nangis lho kok bayar? Pelatihan sholat khusyuk itu setiap orang bayar 250 ribu. Jadi kayak apa ya, pelatihan-pelatihan gitu. Terus juga mau nangis, kok ini kiwis ngetok ngeduwe, orang atas saya ketewu, nangis mana. Nek aku, mending orang atas saya ketewu, ini iseng guyok sama aku. Buat saya bahagia, tak kira orang atas saya ketewu. Ini dinangis, no, bayar mana. Ya. Nah, pelatihan sholat khusyuk, tidak tepat ini pelatihan sholat khusyuk. Saya tidak pernah tahu di Hadramut waktu saya ngantri di Mekah, tidak ada satu imam yang mengatakan, ayo nanggung aku tak ajari sholat khusyuk. Ya. Terus gimana? Sholat khusyuk itu, kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau ditanya, gimana caranya khusyuk dalam sholat? Jawaban beliau cuma satu. Dan ini memang caranya khusyuk sholat, ya ini. Kau kalau mau sholat khusyuk, harus tahu, baina yadaiman takif. Kau kalau sholat, ngadep sopo sih? Gusti Allah. Itu cara khusyuk. Kau menghadap siapa? Allah. Kalau kau kenal Allah, kau akan khusyuk. Nek kau gak kenal Gusti Allah, gak khusyuk. Sampean nang airport, nang bandara, duduk sama orang gak kenal, langsung rokok itu ritno, sikile peting ngerangan, rokokan. Siapa pak sampean? Saya, Susilo Bambang Yudhoyono. Mencelat rokokmu, sikilmu langsung pengkor wis. Nih, Pak Presiden, langsung rokok itu dibuat, madepi khusyuk. Perbedaan antara duduk yang pertama dengan kedua apa? Yang pertama nggak kenal, makanya santai. Begitu kenal, wedi. Kita ngadep Gusti Allah, kalau kita kenal, wedi. Kalau nggak kenal, ya biasa ngadep Gusti Allah. Orang mau khusyuk harus kenal sama Allah dan yakini, tanamkan di hatimu, kau ini lagi berdiri di hadapan siapa. Kalau kau berdiri di hadapan Allah, apa iso kon gak khusyuk? Apa bisa mau ngelamun ngarepe Gusti Allah? Merunduk ketakutan, oh ngarepe Gusti Allah. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dia wis ucarane sembahyang khusyuk. Wis. Perang menit iki mang. Sak menit tok. Gratis gak bayar ngono saya ketemu nang aku. Cukup. Itu sholat khusyuk. Lah kalau kita gak kenal Allah, ya gak bisa khusyuk. Apalagi waktu saya pernah diundang bareng, ada ustadz ngajari sholat macam-macam. Nek rukuk niki kudu ngene, kenapa? Peredaran darah. La haula wala quwata illa billah, ono peredaran darah. Apa karepe sembahyang ono peredaran darah? Akhirnya orang kalau sholat kayak olahraga, Mbok. Rukuk ini sejuk, bukan rukuk karena tazalul sama Allah, tapi rukuk niki sih. Ojo sih. Peredaran darahku jek lancar sih. Nih. Kemudian pas bangun, ada, ini kalau begini caranya ini, harus diangkat. Kalau diangkat gini, jantung itu terbuka. Akhirnya gak sembahyang, wis. Senam pagi lu. Ya. Gak tepat semua itu. Cara sholat khusyuk, ya kita harus tahu di hadapan siapa kita berdiri, wis itu tok. Dan kita semakin kenal Allah, semakin kita takut, semakin wibawa di mata kita. Maka daripada itu, khusyuk penting. Wa tartilul qiraah, nek maca cepet-cepet. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ilang kabeh tasdihatul fatihah. Enggak sah. Salat itu ada namanya tasdihatul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Roknya dua. K